Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man walah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan. Abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada malam ini, sebuah nasihat yang disampaikan oleh para ulama terkait hendaklah kita tidak tertipu dengan gemerlapan dunia dan kehidupan dunia yang mengarah pada mengikuti syahwat dan hawa nafsunya. Karena hal itu akan berujung pada petaka jika tidak mendapat ampunan dari Allah dan tidak bertobat kepada Allah Jalla wa'az ketika dia meninggal dunia. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sementara amalan yang kita kerjakan sebagai wujud ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, apakah itu sholat, sedekah, doa, zikir, dan yang lain sebagainya, dari amalan yang dicita dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu yadum, langgeng. Dan ketika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di akhirat kelak pun bisa dipanen itu semua. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita ambil satu contoh hadis Nabi. Kita ambil satu contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim. Rasul menyebutkan ayajizu ahadukum an yaksiba kulla yaumin alfa hasanatin, kata Rasul. Apakah salah seorang di antara kalian itu tidak mampu untuk mendapatkan tiap hari itu 1000 kebaikan? Fasa'alahu sa'il min julasaihi. Yang hadir di situ bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanatin?" Ya Rasulullah, bagaimana kita bisa dalam sehari bisa mencari, mendapatkan di antara kami itu 1000 kebaikan? Rasul menjawab, yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu sanatin. Dengan bertasbih 100 kali tasbih, maka dicatat bagi dia 1000 kebaikan. Alfu hasanatin, 1000 kebaikan. Au yuhfadu au yuhattu anhu alfu khotiatin. Atau dengan tasbih 100 kali itu bisa menghapus 1000 kesalahan, 1000 dosa. Ini sesuatu yang pasti. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berucap berdasarkan nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dunia mana yang seperti ini balasannya? Pekerjaan mana tatkala memperturutkan syahwat dan hawa nafsunya sampai meninggalkan ibadahnya, thalabul ilminya, zikirnya kepada Allah yang bisa menyamai ini? Tidak ada. Karena kelezatan yang dinikmati di dunia ini yazul. La yazum. Sirna. Tidak langgeng. Beda dengan urusan ibadah kepada Allah. Beda dengan urusan ketaatan kepada Allah. Zikir kepada Allah. Yadum. Naam. Wa yusbiru fil akhirah. Biiznillahi ta'ala azza wa jal. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, kata beliau, fannafsu syarifah al-uliyah la tardo bizzulmi wala bilfawahisi wala bisarakati wal khianati li'anna akbar min dhalika wa ajal. Wa nafsul muhina al-hakira al-khosisah bididdi min dhalik. Fakullu nafsin tamilu ila ma yunasibuha wa yushakiluha. Kata Al-Qayyim, jiwa yang mulia, yang tinggi derajatnya di sisi Allah SWT, jelas tidak akan rela dengan kezoliman. Dan tidak akan ridho pula dengan perbuatan fawahish, keji. Tidak pula mencuri, tidak pula khianat. Kenapa? Karena yang dia inginkan, yang ingin dia peroleh itu jauh lebih besar, lebih ajal, lebih mulia daripada itu. Ketika dia menzalimi orang lain, apa yang didapati? Ketika dia berbuat fawahis, zina dan semisalnya, apa yang didapati? Ketika dia mencuri, apa yang dia dapati? Ketika dia mengkhianati, apa yang dia peroleh? Iya kan? Mencuri. Apa yang mau dicuri misalnya? Seharga 10 miliar. Sebentar habis, lenyap, hilang, gak ada ininya. Dari sisi barangnya. Dosanya. Zolim. Khianat. Fawahish. Naam. Jiwa yang mulia yang memiliki kecerdasan tidak akan menyentuh itu. Kenapa? Yang diharapkan jauh lebih besar, lebih mulia daripada itu. Di surga itu kenikmatan tiada tara. Ketika masuk jannah, kata Allah, kalau menginginkan buah-buahan itu, kutufuha daniyah. Pohonnya itu menghampiri dia. Ada enggak di dunia yang seperti itu? Duduk di permadani yang demikian nikmat dan demikian lezat dan aman, tenteram, sejuk. Kepingin buah, pohonnya itu mendekat ke dia. Kalau di sini, antum menyukain buah, nyenggak, naik, jatuh, wis gak situ mangan. Iya. Kan iya. Belum lagi lah ketahuan orang tua antum. Bisa dipukuli antum. Biar jangan naik, kok naik. Hanya hanya ingin mangga. Dimakan dapat, besok sudah hilang rasanya. Tidak mungkin. Aku makan mangga 2 hari kok, masih terasa mangga? Tidak akan. Hilang. Nah, jiwa yang mulia itu ngapain? Di akhirat kelak ada yang wow, lebih mulia balasannya. Ada pasar di jannah itu, setiap Jumat datang suami itu pulang tambah tampan. Kalau di sini ke pasar pulang bau asap, bau ini, bau oli, sembarang baunya. Pilih mana? Wan nafsul muhina al hakira al hasisa bidid min dalik. Jiwa yang hina, dina, rendah, sebaliknya lebih mengedepankan urusan syahwatnya dia, kezoliman dia lakukan dengan mudah dan enaknya, fawahis dia lakukan dengan nyuri, khianat. Nah, lebih memilih kesenangan yang sementara dan menipu. Dan menipu. Berarti berhasil tipuan syaitan kepada dia. Gurur. Belum dosanya. Belum terhitung dosanya itu. Maka jiwa itu akan cenderung kepada hal yang mana dia sukai. Suka yang jannah, suka pahala, suka surga yang dia inginkan dan dia harapkan betul, iya ke situ larinya dia. Jalannya ke situ. Yang tidak ya sebaliknya, na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, al jannatu la tunalu bil kasali wan naumi war rahati wa innama tunalu bitta'abi fil a'mali sholihah. Jannah itu tidak bisa didapati, diperoleh dengan bermalas-malasan. Tidak pula dengan banyak tidur dan banyak istirahat. Tapi jannah itu diperoleh dengan susah payah dan beramal soleh. Naam. Oleh karena itu, maka hendaklah kita betul-betul di dalam menghadapi dunia ini jangan sampai tertipu. Tertipunya kita terhadap dunia ini alamat na'udzubillahi min dzalik kegagalan kita dan kehinaan kita di akhirat kelak. Kita harus melawan. Kita harus bangkit. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Contoh ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kepada kita yang hendaknya kita lebih mengedepankan urusan ibadah kita kepada Allah, taat kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman di surat Al-Jumu'ah ayat ke-9, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lisholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau kalian membaca dan mendengar firman Allah yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan, camkan, ada masalah besar di balik itu. Seruan Allah kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ketika kalian dipanggil untuk melakukan sholat Jum'ah, cepat bersegera menuju zikir kepada Allah. Wadharul baik. Dan tinggalkan jual beli kalian. Karena segeranya kalian menuju zikir kepada Allah, segeranya kalian menuju panggilan untuk sholat Jum'ah, dan kalian meninggalkan jual beli kalian itu, jauh lebih baik bagi kalian jika kalian faham. Lebih baik buat dunia terkhusus akhirat kalian. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini ada beberapa penjelasan. Pertama, ini firman Allah. Kalamullah. Memerintah kepada hamba Allah tatkala dipanggil untuk sholat Jumat untuk bersegera menuju zikir Allah, zikir kepada Allah. Naam. Kata Qatadah rahimahullah, seorang tabi'in, antas'a biqalbika wa amalika. Kau segera menuju zikir kepada Allah itu, segera engkau menuju berupaya untuk beramal, kolbumu dan amalanmu, segera menuju kepada Allah. Kata Syurahbil Al-Khawlani, fas'au ila zikrillah as-sa'yu fil amal. Yani segera menuju amalan taat kepada Allah. Kata Ikrimah, bukan makna fas'au ila zikrillah, segera kamu menuju zikir kepada Allah, segera kamu menuju sholat Jumat, segera kamu beramal, amalan soleh, bukan berarti segera berlari dalam kamu berjalan menuju sholat, enggak. Tapi dalam amalan. Artinya, lebih mementingkan seruan Allah untuk sholat Jumat, lebih mementingkan ibadah kepada Allah daripada urusan jual beli kalian. Kata Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, yang paling ditekankan di sini adalah terkait khutbahnya imam. Dan itu juga disebutkan oleh Imam Mujahid. Ditekankan betul. Bukan berarti di sini datangnya ketika khutbah. Tidak. Nah, tentu hadis-hadis yang lain menunjukkan tentang keutamaan berawal-awal ketika Jumat itu wadih. Tidak bertentangan. Tapi ketika khutbah masih dalam keadaan jual beli dan tidak bersegera, ini yang bermasalah. Naam. Sebagian ulama menjelaskan ketika sholat Jumat dikumandangkan khutbah, terus sampai sholat itu dikumandangkan, kemudian masih ada transaksi jual beli ketika itu, bagi orang-orang yang tidak punya uzur untuk menghadiri sholat Jumat, jual belinya tidak sah. Karena melanggar perintah Allah. Allah katakan fadharul baik, dia tidak mau. Sampai seperti itu. Berapa sih yang didapati ketika transaksi ketika itu? Apa yang didapati ketika dia tidak menghadiri sholat Jumat? Demi perdagangannya, apa yang didapati? Dibanding dengan mentaati perintah Allah, dibanding dengan pahala yang Allah berikan ketika ikhlas dan benar sholatnya dia, dibanding dengan faedah ilmiah ilmu, peringatan nasihat yang disampaikan oleh khatib, maka tidak ada bandingannya. Wadah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian seharusnya kita bersikap dalam menghadapi dunia ini. Di ayat lain, di surat Al-Munafikun, di ayat ke-9, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, seruan lagi untuk orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khosirun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian, menjadi penyebab kalian lalai zikir kepada Allah, lalai ibadah kepada Allah, lalai amalan soleh. Hati-hati, jangan. Kenapa? Apa dampak buruknya ketika melanggar perintah Allah ini, melanggar larangan Allah ini? Wa man yaf'al dzalika, barang siapa yang berbuat demikian, yaitu harta dan anak-anaknya, menyebabkan dia itu lalai ibadah kepada Allah, lalai zikir kepada Allah, faulaika humul khosirun. Itu pasti. Maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Kerugian dunia dan akhiratnya. Ayat ini wadih. Gamblang. Jelas. Hasungan dari Allah untuk lebih mementingkan urusan ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, menjalankan hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, dan tidak tertipu dengan harta dan anak-anak yang menjadi penyebab lalainya seseorang dari ibadah dan ketaatan kepada Allah. ini. Karena ancamannya tidak main-main. Tidak ringan ancamannya. Allah katakan, "Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khosirun." Yang melakukan demikian yaitu masih menjadi penyebab urusan harta dan anak-anak itu menjadi penyebab lalainya ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, mereka adalah orang yang rugi. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, manusia ada kecenderungan memang, tidak bisa dipungkiri, cinta kepada dunia. Hal ini tidak bisa dipungkiri. Namun kecintaan kepada dunia itu bukan berarti diperbolehkan secara syar'i. Ya. Kemudian dia rakus, tamak, dan serampangan dalam mencari tanpa memikir halal haramnya. Kemudian lalai terhadap tujuan apa Allah menciptakan dia. Apakah Allah menciptakan manusia itu untuk merebut dunia, mencari dunia, numpuk-numpuk harta, atau untuk ibadah kepada Allah? Kalau itu kita sadari dan kita yakini, siyakin-yakinnya, dengan izin Allah, dengan memohon kepada Allah, dia akan jelas memilih dan menyatakan tujuan kita itu diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Sehingga jauh lebih memilih urusan akhiratnya ketimbang dunianya. Lebih mengedepankan urusan akhiratnya ketimbang urusan dunianya. Dan dia jadikan akhirat lebih utama, dan jangan sampai dunia menghalang-halangi urusan ibadah dia, melalaikan dia. Ta'udzubillah min dzalik. Dan itu sudah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa innahu li hubbil khairi la syadid, kata Allah. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Manusia itu cinta kepada al-khair itu sangat. Al-khair, mal, harta. Sangatnya ini ujian. Jangan sampai kita terpesona dan larut. Allah menyatakan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Antum merenungkan ayat itu. Antum perhatikan ayat ini. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan kami, kata Allah, berjuang di jalan Allah, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan beri hidayah mereka itu ke jalan-jalan kami, kata Allah, yang menuju keriduan Allah, menuju ke surga Allah. Ana ulangi lagi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, allaqallahu al-hidayata bil jihad. Ya apa enggak? Allah menggantungkan hidayah dengan jihad. Kalau bahasa kita enaknya, mudahnya kita pahami, siapa saja di antara kita, siapa saja di antara kalian yang mau mendapatkan hidayah dari Allah, Syaratnya harus jihad. Karena Allah gantungkan hidayah itu diperoleh dengan apa? Dengan jihad. Apa kata Ibnu Qayyim? Wa afrodul jihad, jihadul nafs, jihadul hawa, jihadul syaitan, wa jihadul dunya. Jihad yang paling fardu adalah menjihati nafsu, menjihati hawa, menjihati syaitan, menjihati dunia. Kurang jelas apa? Nah, semakin besar jihadnya dia, semakin sempurna jihadnya dia, semakin besar mendapatkan hidayah dari Allah. Jihadun nafas. Menjihati nafsu. Karena kata Allah, innan nafsa la ammaratun bisu. Sungguh nafsu itu selalu merongrong, menyeret kepada perbuatan astu. Apa astu? Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, astu al-maksiyah. Su itu adalah maksiat. Nafsu itu, nah, kecuali dirahmati oleh Allah, itu merongrong mengajak terus kepada jalur maksiat kepada Allah. Itu yang harus kita jihati. Kita perangi. Wajihatul hawa. Dan menjihati hawa. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik kita terpengaruh dan terperangkap, terjerembab dalam pintu syubhat, hawa, aliran menyimpang, pemahaman yang menyimpang, sakte-sakte yang menyimpang, pemikiran yang menyimpang, ajaran yang menyimpang, jangan. Tinggalkan itu semua, segala bentuk syubhat, hawa itu tadi, ikuti hawa, tinggalkan semua. Perangi. Dengan apa? Dengan istiqomah di atas al-haq, dengan istiqomah di atas sunnah, dengan mengikuti Al-Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah. Tersingkaplah dan terjawablah seluruh syubhat dan fitnah-fitnah dengan itu. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam kitab Al-Mustadrak ala Majmu' Fatawa, innana fi zamanin kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tamuju fihi al-fitan wa tatalahaqu fihi an-nawazil wal mihan wa ammatul fitan sababuha amran qillatul ilm wa dha'fus sabr. Nah, kita ini hidup di zaman fitnah itu terus bergulir. Perkara-perkara nawazil, perkara-perkara yang terjadi, yang mana ketika ada nawazil, perkara-perkara yang ujian fitnah terjadi itu, nawazil itu yang bisa ngatasi para ulama. Ketika ada amrun nawazil, itu di zaman tabi'in, sahabat di zaman tabi'in, sahabat tabi'in, tabi'in, sampai detik ini, itu semua kembali kepada ulama kibar di kala itu. Merujuknya dan kembalinya ke ulama kibar. Mihan, ujian-ujian fitnah-fitnah sekarang ini. Dan mayoritas fitnah-fitnah itu sebabnya terjadi sebabnya dua perkara, kata beliau. Naam. Keumuman fitnah-fitnah itu terjadi, munculnya berbagai fitan, ujian fitnah-fitnah yang muncul di muka bumi ini, dua penyebabnya. Mayoritas umumnya kata beliau, apa itu? Qillatul ilm. Sedikitnya ilmu, lemah dalam ilmu. Wa dha'fus sabri, dan lemah dalam kesabaran dia. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Jihadun hawa. Kedua, jihadus syaitan. Ketiga, jihadus syaitan. Yang menginginkan hidayah dari Allah, maka kita diperintah untuk menjihati, memerangi syaitan. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayuhalladzina amanu, diawali dengan ucapan ini, kalimat, ya ayuhalladzina amanu, udkhulu fisilmi kafah, wala tattabi'u khutwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian masuk ke dalam Islam secara utuh. Jangan kau tinggalkan apa yang kau ucapkan, jangan kau tinggalkan apa yang kau kerjakan, kau amalkan, jangan kau tinggalkan apa yang kau yakini dalam Islam ini, kecuali Islam yang menjadi payung, menjadi hujah dalilnya. Al-Quran sunnah ala fahmi salafil ummah. Jangan kalian, kata Allah, mengikuti langkah-langkah syaitan. Kata Qatadah rahimahullah, sabi'in, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Khutuwati syaitan itu adalah syaitan menjerumuskan pada kemaksiatan. Seluruh maksiat kepada Allah itu khutuwati syaitan. Seluruh maksiat kepada Allah itu khutuwati syaitan. Dan disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, di antara langkah-langkah syaitan adalah upaya meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Dan upaya menjerumuskan hamba Allah kepada lembah kemaksiatan kepada Allah. Itu langkah-langkah syaitan. Naam. Dan syaitan itu mengemas sesuatu yang syar'i, sesuatu yang sunnah, sesuatu yang baik, sesuatu yang bernilai pahala, dikemas oleh setan tampak buruk. Sehingga orang-orang menjauhi. Yang terkena tipu daya setan akan menjauh dari amalan yang syar'i itu, dari amalan yang sunnah itu, dari amalan yang mengandung pahala tersebut. Karena setan mengemas tampak buruk. Sementara perbuatan yang jelas-jelas maksiat kepada Allah, yang jelas-jelas haram, jelas-jelas menyelisih sunnah, jelas-jelas mengandung nilai dosa, dikemas tampak baik. Sehingga orang-orang berbondong-bondong. Yang terkena tipu daya syaitan, berbondong-bondong. Ke situ, itu bagian dari langkah-langkah syaitan. Jangan diikuti. Karena itu musuh yang nyata bagi kalian. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, yang perlu kita camkan bagi diri kita masing-masing, sebagaimana yang ma'ruf hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat, dan juga dari sahabat Abu Hurairah, yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan lafaz khufatil jannah dan dengan lafaz hujbatul jannah bil makarih wa khufatin nar bisyahwat. Khufatil jannah bil makarih wa khufatin nar bisyahwat. Surga itu dikitari, dikelilingi dengan hal-hal yang makarih, yang tidak disukai. Nah, di saat-saat antum sholat berjamaah, mereka pada sibuk dengan dunianya. Di saat-saat antum, ya kan, thalabul ilm, mereka sibuk di jalan-jalan. Makari. Antum harus murojaah, ziyadah, hifzul Quran, hifzul mutun, mikir durusul lughah, jurmiyah, mutammimah, kawakibuz dzurriyah, qatrun nada, mikir, belajar. Sesuatu yang makari. Nah, dan segala ibadah kepada Allah yang mendekatkan diri kepada Allah. Di tengah-tengah dia lagi tidur harus bangun. Di tengah-tengah dia istirahat harus pergi. Di tengah-tengah dia lagi nyantai harus pergi menuju ibadah kepada Allah. Seperti itu. Di musim dingin dia harus wudhu. Makari. Dikala dapat rezeki, diperintah untuk dikeluarkan zakatnya, sedekahnya. Makari. Itu yang mengitari jannah surga. Wa hufatin nar bisyahawat. Dan neraka dikitari dengan hal-hal yang seiring, senada dengan syahwat. Nah, segala yang memperturunkan syahwatnya, ya maksiat kepada Allah tentunya. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dakhalan nasu an-nara min thalathati abwabin, manusia masukkan neraka lewat tiga pintu. Pintu yang pertama syubhat, pintu yang kedua pintu syahwat. Yang ketiga babul ghadab. Pintu emosional yang tidak terkendali. Pintu syahwat kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di mana dia lebih mengutamakan syahwatnya ketimbang kecintaan dan keriduan Allah. Ya sudah, urusannya dunia, harta, wanita, sebab itu sudah. Sehingga urusan ibadahnya kepada Allah terbengkalai, thalabul ilm terbengkalai, sholat terbengkalai, kabeh. Itu yang mengitari neraka. Wa hufatin nar bisyahawat, kata Rasulullah SAW. Yang terakhir, wajihadud dunya. Ini syahidnya. Iya kan? Wa afradul jihad, kata Ibnu Qayyim, jihadun nafas, wajihadul hawa, wajihadul syaitan, wajihadud dunya. Jangan sampai dunia itu akbaru hambina. Jangan sampai dunia itu menjadi keinginan puncak kita. Tujuan hidup kita. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai dunia itu mengelabui urusan ibadah akhirat kita. Jangan sampai. Na'udzubillah min dzalik. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi terkhusus dan antum sekalian. Wal ilmu indallah naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.